Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Buya Yahya yang terhormat, saya ingin bertanya tentang masalah zakat. Seperti pengelolaan seperti zaman sekarang ini, pengelolaan zakat ada yang diproduktifkan, seperti membuat suatu usaha dari zakat tersebut akhirnya banyak orang yang bisa bekerja dalam usaha boleh zakat diproduktifkan seperti itu. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Kita harus tahu bahwa zakat itu ada masrof, tempat-tempat untuk kita menyerahkan, atau orang-orang yang berhak menerima zakat disebutkan di dalam Al-Quran 8. 8 asnaf. Maka tidak diperkenankan zakat itu dirubah. Misalnya untuk proyek-proyek Islam, pesantren, enggak. Zakat diberikan ke masjid. Kalau tanya fatwa-fatwa ulama-ulama yang ahli warok terdahulu, jangan ulama mutaakhirin. Ulama-ulama terdahulu dengan sangat jelas tidak diperkenankan duit zakat itu untuk membangun masjid, duit zakat untuk membangun sekolahan, untuk membangun apa rumah sakit dan sebagainya. Karena ada orang-orang yang berhak menerima zakat. Ada yang memperlebar makna fisabilillah, di jalan Allah itu diperlebar. Dari kiai pun dapat, termasuk masjid fisabilillah. Apa tidak dengar hadis Nabi bahasanya orang keluar kerja itu juga fisabilillah, itu hadis sahih. Nanti jutawan miliarder itu alasannya saya lagi kerja cari nafkah fisabilillah, cari duit juga nanti, cari zakat juga nanti. Jadi jangan dibuka yang demikian ini. Adapun manajemen pembagian zakat bisa saja seperti ini. Karena orang fakir itu kadang-kadang tidak punya ide untuk berkembang. Ada orang yang mohon maaf kelasnya memang kelas kerja, tidak punya ide, padahal kalau mau jualan es bisa lebih gede dan berkembang nanti. Tapi memang kelasnya bekerja, ya kerja terus, tidak punya ide bagaimana jual, muter duit dan sebagainya. Kalau kita kasih duit nanti ya habis setelah itu. Barangkali malah berubah jadi televisi, radio dan macam-macam. Ada orang yang memang semacam itu, memang cara berpikirnya rendah. Maka manajemen zakat berfungsi di sini itu adalah begini. Diberi kesempatan untuk menggunakan uang zakatnya ini, diarahkan begitu maksudnya. Misalnya kita belikan, Pak, kamu sebetulnya dapat bagian zakat. Tapi agar terkontrol, zakat ini mau dibelikan mesin jahit saja. Nah ini diberikan kepada dia, dan nanti kamu membuat baju, nanti saya yang jualin. Nah ini badan ambil zakatnya ini yang jualin. Nah ini baru cerdas, hebat. Kenapa? Diserahkan ke dia. Ataupun dididik, barangkali nanti kamu menabung. Nah ini dididik untuk berinfak juga. Setelah kamu menabung, nanti misalnya apa? Kamu mendapatkan apa? Mesin jahit lagi. Kalau di manage seperti ini adalah benar. Artinya memang bakal diserahkan kepada fakir miskin ini. Akan tapi kalau sampai digunakan untuk rumah sakit, ini adalah yang tidak dibenarkan. Masih ada uang infak sedekah selain zakat. Ini gara-gara salah tempat inilah bisa bermasalah. Dan mohon maaf ini ya, barangkali kalimat kami ini adalah sangat-sangat keras, tapi ya inilah yang kami ambil dari ilmu-ilmu ya, dari buku-buku ilmu para ahli fikih ya, seperti itu. Jangan diberikan kemana-mana. Bayangkan orang sakit, tolong saya sakit mau berobat operasi ini. Sebentar Pak, mau saya bangun ke rumah sakit. Nah itu mati dulu tuh orang. Jadi memang kalau memang infak sedekah hibah boleh kita program. Jadi harus dipilah. Kalau ada infak sedekah hibah yang bukan zakat, ini mau diproyek apa saja boleh. Tapi khusus zakat ini benar-benar hati-hati. Orang yang mengambil badan ambil zakat ini jangan hanya mengambil buku karangannya orang akhir zaman ini. Coba buku referensi yang dahulu, orang ngarok, dicermati pembagian zakat sampai yang namanya fisabilillah. Orang jihad di jalan Allah berhak menerima zakat. Syaratnya yang dia itu tidak ditulis fi diwanil murtaziqati, yang tidak didaftar sebagai orang yang dapat gaji dari pemerintah. Artinya tukang perang yang sukarela. Kalau sudah dapat gaji enggak boleh nerima zakat. Lihat, di situ pun fisabilillah masih ada batasannya. Nah, kok diperlebar ini? Tidak cukup ilmu, insyaf. Ilmu tidak cukup, asal tahu. Banyak ilmu bisa saja orang membohongin orang, tapi tidak cukup insyaf. Kalau Anda termasuk orang yang ngurusi zakat, hati-hati, mending ngurusi yang lainnya saja. Jika ternyata kita malah salah-salah dituntut di hadapan Allah. Seneng ngumpulin zakat, lihat. Badan amil zakat, tak taunya salah mengarahkannya. Harus ada bapak ini. Bahkan termasuk adabnya kalau bisa. Zakatnya orang mana ini? Tu'khadhu min ahniyaihim wa turaddu li fuqaraihim. Diambil dari orang kaya kampung itu, dikembalikan ke kampung itu. Ini adabnya. Misalnya ada orang pleret berzakat kepada tim kita, tim pengumpul zakat. Paling tidak nanti pembagiannya harus tahu mereka itu. Orang di sekitarnya tahu bahwasanya ini adalah zakatnya Pak Haji A itu. Agar tetangga itu merasa yang setiap hari kena diesel dan mesin besarnya itu merasa mendapatkan bagian. Coba Anda orang kaya raya di kampung Anda. Bayarnya zakat ke pesantren Al-Bahjah. Karena pesantren Al-Bahjah membuka panitia penerimaan zakat. Anda hidup di mana? Di sebuah kota, di daerah Tegalwangi sana. Di kiri kanan Anda adalah masyarakat. Anda punya perusahaan besar, setiap hari keluar truk-truk gede. Mesinnya pun besar-besar. Tetangga setiap hari nyium bau solar Anda. Wah, Anda membayar zakat kepada kami. Kami tim badan amil zakat Al-Bahjah, misal saja. Enggak usah nyebut yang lainnya. Ternyata saya bagi ke tempat lain, lihat. Apa kata tetangga? Pelit bener nih orang kaya ini. Lihat. Sementara adabnya Islam, bayarkan kepada sekitar itu. Minimal ada tim badan amil zakat datang ke sana. Ketahuilah para hadirin, para jamaah, para kaum muslimin, ini zakat ini dari mana? Di antara zakat ini dari Pak Haji ini dan sebagainya, supaya tahu. Bahkan kalau zakat perlu disebutkan agar orang lain juga meniru. Banyak di antaranya yang harus perhatikan adab masalah zakat itu. Jadi kalau dijadikan apa tempat-tempat produktif tapi bukan miliknya fakir miskin, ini adalah tidak diperkenankan. Tapi kalau infak sedekah boleh. Sebab ada orang membayar zakat ini. Membayar zakat ini harus diberikan, disampaikan kepada asnaf tamaniyah. Selagi bukan asnaf tamaniyah maka tidak sah. Jauhkan dari manajemen ekonomi kalau urusan zakat. Kalau masalah hibah sedekah tidak apa-apa, manajemen ekonomi masuk. Tapi zakat itu manajemen bagi ya, diratakan, disampaikan. Mohon maaf. Barangkali panjenengan tidak pernah kedatangan orang. Kita itu hampir setiap saat kedatangan orang, operasi enggak bisa bayar. Lihat. Operasi enggak bisa bayar, ada 1,5 juta, 1 juta dan sebagainya, coba. Kalau seandainya mereka datang ke ambil zakat, badan amal zakat bakal ditolong atau tidak? Kita arahkan kadang-kadang. Kalau tidak dikasih nanti, kadang-kadang balik lagi. Jadi ini lebih penting, orang yang tidak bisa membayar ruang rumah sakit karena sakit ini. Daripada dibangun ke rumah sakit sudah banyak kan? Mau bangun rumah sakit lagi ibaratnya. Kalau pengen bangun rumah sakit yang Islam yang benar, tapi juga jangan dari uang zakat. Amanat sudahlah, jangan ngurusi zakat. Tapi lagi-lagi tidak semua orang. Kita ketemu ada satu orang, subhanallah, semoga Allah memberikan hidayah kepadanya. Diingatkan rumahnya mengandalkan karena dia punya ilmu ekonomi dan pengalaman karena sudah merasa lebih tua. Di saat diingatkan dengan syariat, karena tidak peduli dengan syariat, yang penting ini kan perlu maju. Perlu dimajukan nih manajemen ekonomi ini. Tidak, zakat-zakat lain. Harus ini, butuh insyaf ya. Kalau uang sedekah tidak apa-apa, mau diapain, mau yang dan diambil, mau diolah, jadikan rumah sakit, jadikan perusahaan, membuat PT agar berkembang, boleh. Tapi ada rambu-rambunya. Jika itu bukan uang kita, uang sedekah, infak dan sebagainya, kalau mau diputar di dalam dunia bisnis, ini namanya hibtoh. Ada harapan untung besar, ruginya kecil. Enggak boleh spekulasi. Mentang-mentang duitnya apa? Duitnya lembaga pengumpul dana, seenaknya ngambil bisnis spekulasi, enggak boleh. Harus misalnya kalau bisnis yang diperkirakan bakal untung besar dan yang halal, yang benar. Direntenkan ya enggak benar nanti misalnya. Jadi harus ada aturannya. Sebetulnya semuanya tergabung dalam makna hati-hati kalau sudah ngurusi uangnya orang, apalagi uangnya fakir miskin dalam bentuk zakat. Diam-diam kita zalim kepada fakir miskin. Kalau saya salah mengarahkan zakat, itu adalah saya mengambil haknya orang fakir miskin. Kayaknya ustaz, pengurus zakat, kerjaannya jihad, tapi diam-diam dia zalim kepada fakir miskin. Karena apa? Fakir miskin yang butuh tidak pernah dapat-dapat, tak taunya apa, duit zakatnya dibangunkan sekolahan. Lah kok sekolahan yang dibangun? Musibah. Sekali lagi butuh insyaf. Barangkali ada pengurus-pengurus zakat insyaf. Tapi ya Allah alam, kami tidak mengatakan kepada kami saja. Kami bertanya, kalau kami tidak ditanya enggak apa-apa. Ustadz-ustadz yang ada di kota-kota yang ada badan zakatnya pernah kami tanya. Pernah ditanya tentang masalah zakat? Enggak pernah. Terus konsultasinya ke siapa kalau begitu? Mohon maaf, kita di Jakarta, di Bekasi, di tempat-tempat lain, termasuk di Jawa Tengah. Ini ustadz-ustadz yang kelas fikihnya itu kelas-kelas. Waktu ditanya, situ ada pengumpul zakat, ada enggak? Ada. Pernah ditanya? Enggak pernah. Lu terus tanyanya ke siapa kira-kira? Enggak pernah konsultasi ke ulama. Ini kan musibah di sini ini. Enggak dibayar ulama, enggak minta bayaran, minta lurus gitu saja sudah. Ulama enggak usah dibayar, enggak apa-apa sudah. Tapi coba yang jujur tanya ke ulama, pengen bener, tapi semuanya takut nanti dilarang. Loh. Kok takut dilarang, ini musibah ya? Hati-hati kalau ngurusi zakat dan sebagainya, jangan hanya senang ngumpulinya, manajemen ekonomi jalan, ulamanya enggak pernah ditanya ya, musibah. Akhirnya merasa pintar, lebih pintar dari ulamanya. Lah ini adalah alamat sa'ah, tanda-tanda kiamat itu kalau sudah urusan-urusan agama dipegang oleh bukan ahlinya.